Susan, ini rumahnya, rumah calon suamimu, seorang kawan. Jadi mami ini memilihkan suami untukmu itu enggak sembarangan. Bagus ya, Kak. Oh, bagus. Aduh, mejanya. Aduh, aduh, mejanya. Bukan main. Aduh. Kagum, di rumah enggak punya apa-apa di sini. Waduh, iya. Kamarnya saja ada 20. Nanti tidur di sana ya, Bu ya? Eh, tidur di mana? Tidurnya di sana nanti. Wah, jangan, wah, itu rumah anjing. Masa mamimu disuruh di tempat rumah anjing itu bagaimana kamu itu? Ya enggak cocok toh, Sus. Aduh, seneng lo mami. Nanti kalau jadi betul-betul kamu menjadi istrinya jutawan ini. Ini namanya jutawan Harry. Namanya saja sudah meyakinkan ini seorang jutawan Harry. Harry tidak ada. Heh? Ini Harry Koko. Loh. Tiap hari kita itu naik mobil, turun mobil. Aduh. Sus. Ya. Kamu sudah mantep loh ya. Iya, sudah mantep. Jangan nanti omongan ini sudah matang kamu enggak mau. Nggak, mami kan malu. Betul? Iya. Sudah gitu. Memang cocok kamu. Anaknya cantik, maminya cantik juga. Kawan Harry itu ganteng tuh, Bu. Fotonya saja lu. Fotonya saja. Ini persipatimu dulu. Aduh, cocok untuk kamu pasangannya. Aduh, ada tamu. Aduh. Mari nyonya kok tidak dengar bel di pejet. Suara orang permisi kok tahu-tahu ada helikopter di dalam. Kok helikopter? Potongan pakaiannya, kenalkan. Anu, Nyonya, apa saya mesti panggil Nona yang satu dan yang satunya? Saya Nyonya Susi. Lah ini yang Nona. Muda. Namanya siapa? Nona Susan. Susan. Iya. Iya. Anak kandung apa Nyonya? Masih joy. Jadi anak kandung. Ya maaf saja. Iya. Oh, jadi anak kandung. Kandung. Nah, papinya di mana? Oh, papinya anu belayar, enggak pulang-pulang. Sudah berapa tahun? Ada 20 tahun. Wah, itu minggat itu dari bukan berlayar. Sudah almarhum. Maaf ya. Yeah. Bukan saya tidak percaya dan tidak yakin dengan Nyonya punya omongan. Yeah. Tapi betulkah ini anak kandung? Anak kandung. Coba bilangin, aku enggak percaya. Kan ini seperti pinang dibelah dua. Siapa? Nah, saya dengan anak saya, Susan. Waduh, belahnya tidak pakai kaset itu, pakai pacul. Jadi remuk ya. Enggak, ini coba. Dari Nona Susan, Dusa, yeah. Ke bidungnya mancung, kulitnya putih. Maaf, Nyonya, bukan saya mencela. Yeah. Nyonya punya kulit itu abu-abu. Jadi orang tidak begitu langsung percaya. Menghina, kalau itu. Menghina, jangan menghina. Memang sering mengikuti show. Apa? Mengikuti show. Sio? Kok Sio? Sio itu? Sio itu? Itu apa ya Sio itu? Sio itu nggak ngerti Sio ini. Apa? Anu Nasusan, apa Kak Sio itu? Kok saya kurang mengerti? Itu loh. Pertunjukan. Oh, pernah ikut pertunjukan. Kalau begitu betul. Pernah yang saya lihat di Senayan. Betul. Tanggal 16 yang lalu saya pernah nonton di Senayan. Itu Nona, Nyonya yang main. Iya, aku main itu. Rame loh waktu didu sama sapi itu, aduh. Didu sama sapi itu loh. Mode Sio. Oh, mode Sio. Iya. Wah, giginya kok enggak ada gitu. Aduh. Jangan sebut-sebut gigi, memang orang sudah tua itu ya. Ini terus terang, Nyonya kok datang ke sini seperti rumah sendiri, sudah teriak-teriak dalam rumah. Sedang saya saja sebagai, ya termasuk tuan rumah, nggak berani. Loh, untuk apa pakai permisi-permisi? Ya, Sus, ya. Iya. Ini kan rumah saya sendiri. Loh, kok rumahnya sendiri bagaimana? Loh, anak saya mau diambil istri jutawan Harry. Loh, pelayannya ya? Pelayannya. Nah, situ pelayannya. Iya, saya pelayannya. Pelayan yang nomor 16. Iya. Eh, pelayan, ambilkan minuman. Hah? Ambilkan minuman. Oh iya, kopi nomor. Susu. Oh, kopi susu. Iya. Lanjutnya, Susi. Kopi. Apa mau endrim? Kok endrim? Ini pelayan ini bagaimana sih? Mangkel ya, saya. Ini betul tuh ya, rumahnya jutawan Harry. Nah, betul. Ini anak saya. Yang mau dapat jutawan Harry yang mana? Tuh. Sayang. Anak saya. Mati aku, wahyu gini. Sampai kok seperti taksi meteran ke sana kemarin, apa sih? Lu rumahnya sendiri kok gak boleh. Saya duduk. di kursi, duduk di meja itu kan urusan saya. Pelayan mau apa? Saya pecat loh. Oh, jadi menantu juga belum sudah mau mecat. Rencana. Nyonya Susan umurnya berapa sekarang? 21. 21 ya. Lah. Jeng Susi berapa? Ah, masih sweet. Oh, 17 sudah ada? Belum. Sweet apa sih? Sweet. Wah, sudah hampir selesai jadi manusia. Masa adiknya 21, kakaknya 60? Loh, kok kakaknya? Anak saya. Oh, anaknya toh? Nah, kok seperti masih muda kalau begitu ya? Jamunya. Kalau malam apa sih jamunya? Alah biasa, kalau itu pagi-pagi. Galian singset. Maka kelihatannya singset sekali gitu. Kalau siang dia? Siang galian parem. Mau kelihatannya semok gitu. Malam-malam? Kalau malam galian pak kabel. Apa? Galian kabel. Makanya wajahnya seperti sekring gitu. Mana anu? Ini baru shopping. Berbelanja baru. Tahu kita mau datang dia sudah belanja. Iya. Aduh. Itu saya rasa tadi katanya Jeng Susi itu makanannya tidak sembarang makanan doyan. Betul. Dia baru beli ayam. Berarti tahu terus terang. Enggak mau diadu ya nyamuk. Kok diadu ya untuk kita dipanggang atau digoreng? Panggang ayam doyan. Jeng Susi, panggang ayam doyan. Ada yang panggang ayam. Apa perlu saja saya pesankan di rumah makan? Yang perlu restoran besar-besar saya bawa ke sini. Anu, enggak usah. Oh, itu kok. Enggak usah. Kenapa sih? Sini dong, Mbak. Ada ya? Calon mertuanya. Saya ini pelayannya. Namanya siapa pelayan? Saya Jalal. Pantes nama Jalal itu mesti pelayan. Kalau nama Susi itu kalau dipikir umumnya cakep. Lah iya. Oh, itu kayak jalur lambat gitu. Ayo sudah tua. Bentar datang kok. Betul. Mobil, itu mobilnya datang. Coba. Mobilnya datang. Suaranya, tuternya coba. Coba, dengar tuternya. Tilut-tilut. Coba tuternya. Tilut-tilut. Lihat yang bunyi mana ya? Ya ini. Apa itu? Makanya kayak Dracula gitu. Tilut. Itu tuternya lihat. Ya kalau manggil saya begitu. Coba. Nung. Ya belum, nanti. Kalau manggil saya pakai tuternya coba. Aneh tuh tuternya? Iya. Sopirnya yang bunyi itu coba. calon suami mulu Susi ya. Mati tasnya kok enggak dibuang, aduh. Apa? Aduh. Mati tasmu pasti kok enggak buang. Lubang. Aduh mati aku. Katut. Maaf. Biar ditawan agak linglung. Oh iya, kebanyakan harta ya. Jas sudah betul, tas sudah tepat, tas plastik di bawah. Dari. Ya, aduh nemen-nemen. Oh, iya tuan besar. Nama saya siapa? Jalal, apa itu? Heri, tuan Heri. Saya. Siapakah Anda berdua? Loh. Kok ditanya? Oh, belum kenal, foto. Oh, hanya foto ya. Anu, bentar, tasmu itu di belakang tasmu. Aduh. Saya Nyonya Susi. Oh, mengapa mukanya timpang siur? Nama calon mertua kok demikian? Tapi gak apa-apa, dia kalau ngomong itu jujur. Muka kalau kayak perapatan dia yang ngomong, jadi biasa. Ini Ngomong kaget. Loh, Nyonya Susi. Kok gendut? Loh, agak Susi? Iya. Ibu Morot? Ibu Morot itu apa? Mertua? Nah, dilengkapi dengan dicicil gitu kok. Ibu? Iya, saya terima surat dari Nak Jalal. Waduh, mana Jalal? Nah, Heri. Siapa punya nama Jalal? Ini pelayan. Saya. Siapa? Pelayan. Sapi. Saya. Ketemu di rumah pertama-tama kali dengan ini pelayan Jalal. Saya. Jadi ngomongnya keliru. Jangan sampai keliru lagi ya. Iya. Kalau sampai keliru saya kaget harus didenda. Denda. Itu harus ada uang kaget tersendiri ya. Masa ada uang kaget? Orang kaya. Bisnis. Kaget kan? Bisnis. Bagian PT kaget itu ada sendiri. Waduh. Ini suamimu. Ini yang nama Nona Susan, putri dari Jeng Susi, calon istrinya Tuan Heri. Siapa? Ini sabun ini. Ini calon istri saya. Iya. Waduh. Tasmu. Kalau gini rasanya kerasan jadi kaya saya. Apa? Kerasan jadi kaya. Kaya apa? Ini keterusan nanti. Wah, cantik mas. Cantik. Aja banter-banter kerungu. Ah. Anak Heri. Saya, ibu. Coba dikenalkan putrinya. Ini kenalkan anak saya. Ya, kenapa enggak ya? Ya, Mari, cintaku. Maju saja, jangan apa-apa terus. Tidak apa-apa, saya sama ibunya. Pelayan kok kurang ajar. Oh, biasa pelayan kalau sama situ mikir 1000 kali ya. Kok mikir? Wah, pas itu dibuang aja, nggak berani. Mukanya kayak karbit gitu kok. Anakku kalau berjajar seperti itu, aduh, kayak kunang dibelah dua. Saya. Seperti Romeo sama Juliet. Begitu. Kalau situ sama saya, siapa? Romeo sama rombengan. Ibu, apa perlu saya potret? Waduh, bawanya tuh stel. Perlu saya potret? Terima kasih loh, Nak. Ya. Anjeng, Susan bisa kesini sebentar? Iya, iya, sini sama maminya. Kamu tuh sudah bisa apa kok jadi nantang-nantang potret? Pokoknya nak sombong. Kalau suruh potret, betul lah kemana kamu? Enggak tahu. Lo kok enggak tahu? Itu ada filmnya enggak? Enggak. Loh, yuk. Maaf. Mau difoto, mau foto. Kalau nanti sudah jadi, ya. Fotonya mami taruh di dapur. Loh. Supaya tikus minggir semua. Ya jangan. Maksudnya dibesarkan. Dibesarkan. Setiap tembok itu ditempeli. Oh iya, gitu. Supaya teringat mertuanya. Iya. Foto, saya minta foto maminya yang bagian kepala dok. Kenapa kok mesti kepala aja? Digantikan untuk pintu masuk depan itu ya. Oh mengganti harga saya? Jangan gitu. Oh mami sudah lihat kebun saya? Tuh. Kebunnya. Kebun? Kebun apa itu nak? Loh. Jangan lupa, saya tidak punya kebun. Tidak ada, itu bukan kebun saya. Kebunnya siapa aja? Itu kebunnya tetangga. Waduh. Oh itu kebunnya tetangga? Waduh. Di foto ya nak ya? Di foto. Aduh mereknya apa itu ya? Mereknya? Singer. Aduh kok Singer. Foto mereknya Singer. Waduh. Peru. Diabur saja Toyota itu. Aduh. Oh ya Toyota? Waduh tidak ada. Itu berwarna ya nak ya? Tidak mesti. Tergantung abdraknya saja. Kolor. Ngawur aja. Kolor. Ada potek pakai kolor kayak celana saja. Nggak pakai kolor. Kolor itu berwarna. Ini ngawur ini. Ini pelayan ini. Oh kolor kok berwarna. Kolor itu calon mantu sama mertua sama edannya ya. Dia bakmanya diatur lho nak. Dia bakma itu yang mana? Lho kan. Mulio ya? Ya. Ini ya. Bakmanya berapa? Ini satu lho isinya berapa sih? 400 itu 36 atau 32 apa berapa? Oh ya, iya bu. Berapa nak? Iya berapa tadi? 32. Nah ini persis ini. 32. Oh 32. Iya. Kalau ukuran 4 kali 6 itu berapa itu nak ya? Apa ya? Jadinya. Ya kalau 46 kalau di anu 190 rupiah itu. Kamu itu cukup modal ya, isinya. Oh isinya apa? Isinya itu jadi berapa kalau 46? Ngomong nggak biar kamu nanti konangan kalau nggak bisa tak kampleng ya bu. Jadi 46 ya ambil, tak penting lagi. Kalau ukuran 46 dengan stel itu bisa jadi berapa? Oh, gitu saja kok sampai nggak ngerti saya. Yeah. Bingung, ngomongnya terlalu sering. Karena saya. Orang kaya banyak hitung duit, jadi soal ini jadi lupa saya. Bisa jadi berapa? 46 ini? 3.000. Loh? Kok 3.000? Waduh, biru. Loh. Ini orang kaya ngomong banyak, nggak boleh. Kok ngomongnya, jadi berapa 32? Ya, 32. 32. Mari saya foto. Foto. Diam saja di situ. Loh, orang kaya membawa tas. Ini tas plastik. Loh, jangan mengenyek. Tas bukan sembarang tas. Ini kelihatannya tas plastik. Waduh. Ya, tapi ini wasiat. Dari orang tua. Dari nenek moyang saya ini. Biar saya kaya raya tak boleh tinggalkan tas ini. Dan tas ini tidak semua orang memiliki. Kalau tidak bambungan tidak punya tas ini begitu bu. Mas orang Jepang. Kamu yang keterlaluan itu kan dibuang mestinya. Lupa sih mas. Lupa ya buang sana. Jangan terlanjur ini. Isinya apa sih? Beneran rambut. Jadi ini tidak bisa tak simpennya saja. Ya ngomong sama situ. Ivon Susan. Suruh nyanyi untuk menghibur dan sebagainya. Kau nanti kawin ya sama saya. Ya. Iya. Ya. Nanti hiburannya pasar malam. Biar rame. Apa? Pasar malam. Oh, jangan. Apa? Orang sakit watuk. Kira-kira 3.000 dikumpulkan. Ya. Lalu dipegangi kerupuk satu-satu. Terus suruh watuk bareng sambil ngunyah kerupuk dikasih mic keras. Rame itu. Iya. Ya daripada nanggap pasar malam. Pertunjukan selesai orang seluruh dunia gupek semua. Nah, iya. Nanggap itu kan wayang. Wayang band. Apa wayang kulit? Wayang kulit. Apa Lenong? Kamu kok ikut saya terus ya kok? Ya terserah suruh milih itu. Milih. Suruh milih. Milih Nona Susan. Saya orang apa saya? Loh, orang edan itu kok. Orang kaya raya. Kaya. Minta wayang berapa juta dalang? Dalang bisa semua. Berapa sih harganya dalang satu? Bagaimana Kon? Kaya sekali. Loh, uang saya di belakang berapa itu? Sampai jamur. Itu di kulkas itu uang saya. Kulkas itu bagaimana tuh? Brankas. Oh iya, Iya, bedanya enggak banyak saja. Iya, sama tasnya ya. Itu berapa? Ayo. Mobil? Mobil? Mau minta yang bagaimana? Yang apa? Hmm. Mobil yang enggak pakai roda ada? Ada. Mobil apa itu? Iya, kalau jalan pakai kepalanya dia ini ya. Kok enggak pakai roda? Artinya yang secukupnya saja. Mami, apa perlu saya bikinkan rumah? Di puncak Gunung Semeru. Di puncaknya Gunung Semeru. Itu penting, kalau mau bunuh diri cepat itu anjlok gitu saja. Ngancam dia, ngancam. Nah, sekarang saya ingin Nyonya menyatakan betul-betul telah menerima Mas Heri sebagai calon mantu. Mari saya persilahkan. Saya Tuan Heri. Ya, ngomong. Ngomongannya gitu. Seneng. Resmi hari ini. Ngomong. Resmi. Saya dengar omongannya ngeres. Nggak begitu. Bilang ngeres, trot begini jadi. Nak Heri. Ya, Ibu. Mulai hari ini dan seterusnya, ya, anak saya serahkan Tuan Heri. Yang tegas, dia mantep. Jadi mulai detik ini, tanggung jawab saya sebagai seorang ibu. Waduh. Telah mengasuh 21 tahun. Waduh. Anakku, Ibuni Susan. Sekarang saya serahkan kepada Anda. Waduh. Untuk mengurusi, untuk mempertanggung jawaban segala apa yang terjadi pada diri anak saya. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu-lagu yang sangat saju. Para hadirin, inilah sambutan dari RT Ciputat yang emosi yang halus. Tuan Heri, ya terimalah ya anak saya. Kalau misalnya enggak seneng sama anak saya ya. Saya seneng sama maminya. Masa maminya yang Siti itu sudah mau game, enggak usah mikir laki-laki. Mari kita bersumpah. Ya. Jangan kecewa dulu. Ya. Jadi nanti anak sampian Ivan Susan akan saya kawin. Ya. Di mana kawinnya kecewa disebut? Kawinnya di mana? Ya, ya. Apa perlu kita adakan pesta di Lautan Selatan? Kolak Tong Selatan ya jangan. Honeymoon. Apa itu honeymoon? Honeymoon. Apa? Honeymoon. Waduh, common. Ya, honeymoon. Jadi saya kawin, jangan nyesel. Melihat keadaan saya, seneng toh? Seneng. Kalau sampai nanti kecewa, mami saya bunuh. Duh. Ya, enggak usah dibunuh. Sebabnya? Ini kalau baterainya habis, mati sendiri. Ya, kamu coba ngomong sama anak saya. Yang penting, Mas Heri bersumpahlah dengan calon istri untuk menjadi seorang suami yang tanggung jawab. Ya. Kalau perlu dihibur, yang namanya calon suami. Ya, ya. Ini juga seorang penyanyi. Nah, Heri ini jadi seorang penyanyi. Lo si penyanyi terkenal dari luar negeri yang namanya Tom Jones. Iya. Apanya dia? Itu kenal aja enggak anak itu? Kok saya kira keponakan saya, bersumpah. Nah. Ivan Susan, cintaku padamu bulat. Wah, apa? Bulat. Bulat. Tidak terpecah belah, Dik. Ivan Susan. Nah, biar ada geledek 2 kilo. Aku tak mundur, Dik. Kau ku kawin. Biar anjing-anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu kafilahnya siapa? Saya. Lanjingnya? Terserah. Loh. Jadi antara saya sama Susi kalau begitu. Boleh gak merasa? Loh. Artinya ini peribahasa. Peribahasa. Ivan, aku tidak bisa menyediakan apa-apa. Rumahku dari gedek. Ini rumah ini, waduh. Ini nanti paling enggak lama ini. Waduh. Jangan. Aku enggak kerja. Ya apa sih, Bu? Loh. Buat apa aku kerja? Loh, pegawaiku sudah banyak. Enggak karuan. Sekretaris saja berapa? Sekretaris saja seket. Seket. Belum swidak taris, swidak. Ivan Susan. Ya. Perusahaanku enggak sedikit. Mengumpulkan koran-koran bekas untuk dikirim ke Paris. Tuh, koran bekas dikirim ke Paris. Belum pengiriman dedek. Dedek itu dimakan sendiri sehari 1 kilo. Kenapa kamu bicara dedek? Ivan. Beras. Ya. Nyatakan bahwa kau cinta padaku. Beri pernyataan. Anu, Ivan sudah betul cinta? Kalau ketawa. Iya, sudah cinta. Kalau ketawa hatimu bagaimana? Hei! Kalau ketawa, bibirnya ada yang di atas sama di bawah. Giginya bagaimana? Giginya. Perasaanmu? Kalau disuruh mencium bagaimana? Mau kencing. Kalau disuruh memeluk bagaimana? Mas. Mau toh? Kalau disuruh merangkul bagaimana? Mau toh? Kalau suruh membelanja uang bagaimana? Mas, ya berat. Yvonne, ya. Cintakah kau pada aku, Dek? Iya, pokoknya saya cinta 100%. 100%? 100%. Enggak kurang lagi? Jangan, jangan. Benar. Esetnya sudah sedia, Anda. Yang betul loh, nanti kamu kurang lagi. Iya, iya. Apa enggak perlu korting? Enggak. Ah, yang betul loh, ah. Anak saya itu bukan kain, kok pakai korting-korting mana? Yvonne, iya. Relakan dah dirimu, Dek. Oh, ada iya. Tamu. Ada tamu. Suruh masuk. Anu, buku tamu. Buku tamu sudah habis. Buku apa yang ada? Hah? Buku Aljabar, mari. Manu. Bagaimana? Bagaimana? Kamu itu di rumah ngejar-ngejar, Prap. Di jalan ngejar-ngejar. Sampai di rumah calon suaminya susah, kamu masih mengejar-ngejar. Pokoknya prek. Saya enggak ambil menantu kamu. Betul, Mam. Loh, kenapa tidak? Susan sudah punya calon suami. Banyak pengorbananku buat Susan loh, Mam. Apa korbanmu apa? Ya kemarin celana 4 tak jual. Itu bukan korban Susan, itu korban banjir. Mami, apa? Saya sudah usaha kesana kesini, tapi Mami tetap menolak. Bagi saya sebagai laki-laki tidak apa-apa. Nah itu. Patah satu, tumbuh seribu. Seribu, murah itu. Patah Mami. Satu, dapat seribu murah. Iya. Saya sebagai laki-laki ditolak cinta, malu, Mam. Iya. Daripada malu, Mam. Iya, iya. Lebih baik bagaimana caranya. Masih banyak jalan menuju Roma. Wah, masih banyak. Itu liwat mana Bogor ya bisa, ada mesti. Maksudnya itu masih sudah banyak. Sudah dapat ini loh, sudah dapat. Tuh, sudah dapat. Ini jutaan. Jutaan Harry. Mami. Apa? Mohon dipandang yang sebenarnya, telinga harap dipasang. Nah, ya, itu pasangan telinga. Kemarin nyentel di situ nak mau main. Pasang dulu kami. Maksudmu itu apa? Kok pakai? Mami, yang namanya Mas Heri itu yang mana? Lah ini jutawan pakai jas, pakai foto. Yang namanya Mas Jalan? Lah itu pelayannya. Saya, pelayannya. Keliru. Keliru itu memang. Keliru. Loh kok keliru? Ya keliru. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Jutawannya. Betul. Mas Heri jutawannya. Jutawan. Pelayannya Jalan. Jalan saya. Baik, Mami. Terpaksa saya terangkan yang sebenarnya. Nah, itu. Ayo terang, mesti terang. Yang namanya Mas Heri itu sebetulnya bukan ini. Tapi yang Mas Heri itu, yang punya rumah ini, ya pelayannya itu. Pelayannya ini, saya ini. Ini orang kalau sudah ditolak cintanya mengada-ada saja. Mau kawin anak saya Susan sama Tuan Heri. Nah, kamu mau menjegal ya? Menjegal ya? Ya. Menggares ya? Menggares ya? Mendengkul ya? Mendengkul ya? Menjegal Susi kan mati sendiri. Mami, apa? Yang namanya Mas Heri ini, yang pelayannya saya ini, yang punya rumah ini. Betul. Betulnya saya memang. Nah, ini karena ini ditolak, memalsu. Ini sebetulnya bambungan ini. Cuma gemuk karena beri-beri gitu aja. Iya, jadi? Sebetulnya saya yang nama Heri. Karena menolong ini sampai matanya sama maminya situ. Wong anak sudah saling cinta kok, enggak boleh kawin kalau tidak jutawan tidak. Kira bahagia itu hanya karena kaya saja. Saya bentak takut sendiri. Jangan dibentak mendang gitu nanti. Jutawan. Saya? Wah, horas konangan. Jadi bukan jutawan dia? Saya bukan. Ya. Putus, kalau begitu putus. Enggak, Mam. Ya, apa? Saya tetap cinta sama dia. Saya? Cinta padaku? Iya. Tak gitu, licin. Susan, kamu itu bagaimana sama anak? Nggak punya apa-apa kok mau itu bagaimana? Saya cinta, Bu. Kebahagiaan itu bukan dari uang. Jadi yang penting dari apa? Dari cinta. Wati, Bu. Nggak tuh, cinta sama-sama. Jadi kamu cinta sama siapa? Sama itu, Jalang itu? Iya. Anakku nanti, cucuku nanti bagaimana? Gak apa-apa, ibunya kuning. Iya. Yeah. Ah, ayahnya hitam. Kan malah belang telon, baik. Sekarang, Prap, ternyata keseluruhannya terserah yang menjalani. Kalau cari jutawan terpaksa dapat si miskin, gak apa-apa, kebahagiaan ya, nonasisan ya? Iya. Seneng betul sama Mas Jalal? Iya, saya sudah senang. Saya tolong biaya perkawinan, saya semua yang biayai. Oh, terima kasih. Mas Jalal. Kenapa? Tolong. Loh, kenapa? Kasihkan aku. Apa? Kamu ibunya saja dah, Pak. Ini biar jelek awet malah. Aku sama ibunya. Ya. Apakah tidak memperpendek umur? Aku demikian juga enggak mau kalau sama dan dia. Lah maunya sama siapa? Sama saya mau? Iya. Yeah. Ah, masuk. Yeah. Betul sama mau sama saya? Mau. Baik, saya kawin. Loh, mari masuk ikut saya sebentar. Calon istriku yang manis Susi. Untuk apa ke dalam? Masuk ke dalam mau? Mau. Sama saya mau? Sebentar ya, tak masukkan kulkas ini. Ayo dia masuk semua berunding, sana mari. Ya. Hingga di sini pertemuan kita dengan Surya Group. Dan jangan lupa, Surya Group akan muncul kembali dalam cerita yang lebih lucu. Selamat berpisah dan sampai jumpa lagi.